wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halaman 3. Uquluhu kuntu gamastu, ini syarahnya. Syarahnya sudah dibaca belum? Au bi mana ila, kan gitu. Au bi mana ila atau illa. Ya. Ini au maknanya ila atau illa. Au bimana ila ila akhir ai au al atifah hiya allati yasluhu fi mawdi'iha ila au illa. Ini kemarin mudah ya diterjemahkan ya. Dibaca ya. Saya langsung bacain aja terjemahnya ya. Yaitu au yang atifah, au atifah. Dia yang layak ditempatkan pada posisinya ila atau illa. Wa hadha ta'biru, dan ungkapan ini ajwadu, lebih bagus daripada pernyataan musannif il ya bimana ila ila akhir. Ya, kenapa demikian? Li annahu yuhimu taradufa al harfain. Ya. Kalau musannif mengungkapkannya dengan apa? Bimana ila au illa. Ya. Sedangkan beliau menyatakan apa? Yasluhu fi maudhi'iha ila. Ya, itu layak huruf ila ditempatkan pada au atau illa. Ini lebih bagus. Karena yang demikian akan mengesankan, akan disangka orang adanya taradub sinonim antara dua huruf. Walisa kadzalik, padahal tidak demikian. Ya. Kama nabbaha alaihi ghairu wahidin. Sebagaimana hal ini telah diberikan tanbih, ya, peringatan bukan hanya oleh satu ulama, tapi banyak ulama nahwu. Nah, barakallahu fik. Ya, dan dhabitul ula, dhabit yang pertama, kapan huruf ila dapat menempati au? Anna ma qablaha yang qadi syai'an fa syai'an. Dhabitnya adalah yang pertama itu selesai sedikit demi sedikit. Contoh, la antadhiranna zaidan au yaji'a. Saya benar-benar akan menunggu Zaid, ya, au yaji'a, ila an yaji'a, ila an yaji'a, ya, yaitu ana ma qablaha yang menunggu kemar, yang la antadirana Zaidan, ini menunggu si Zaid, yang qadi syai'an fa syai'an, akan akan berakhir sedikit demi sedikit, ya, yaitu yaji'a. La antadhiranna Zaidan aw yaji'a ila an yaji'a. Atanya hu aw udrikal muna, atau aku hingga aku ila an udrikal muna. Ila an udrikal muna, hingga aku mendapatkan cita-cita. Maka fa kullu min, fakullun min. Maka setiap kalimat dari yaji atau udrika itu fil mudhari mansub dengan an mutmaratan wujuban ba'da au, yang au tersebut yasruhu fi maudhi'iha, layak pada tempatnya. Pada tempatnya huruf ila menggantikan au, yaitu ila an yaji'a, ila an udrika. Ini dobit yang pertama. Ya, dobit yang kedua. Ya. Baik. Anna ma qablaha yanqadi daf'atan wahidatan. Yang kedua, anna ma qablaha yanqadi daf'atan wahidatan. Bahwasanya yang sebelumnya itu telah berakhir daf'atan wahidah. Kalau yang pertama kan tadi sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an, ini daf'atan wahidah sekaligus. Ya. Contoh, la'aqtulannal kafira au yuslima. Saya benar-benar ya akan membunuh orang kafir ya, au yuslima. Itu illa an yuslima. Kecuali jika mereka mau masuk Islam. Ya, kecuali jika mereka berislam. Si kafir ini berislam. Illa an yuslima. Ya. Illa an yuslima. Nah, jadi yang sebelumnya saya akan membunuh orang kafir, itu sudah berakhir sekaligus kalau dia Islam. Gitu. Illa an yuslima. Sudah paham enggak? Nah, ini berakhir. Beda yang tadi dengan la antadiranna zaidan aw yaji'a. Baik. Ya, wanahu autas taqima, itu yang mana itu? Oh, yang dicontoh. Ya, kasartu ku'ubaha, ya, yang saya hancurkan, patahkan gagangnya, autas taqima, ya. Atau dilurus, ya. Illa an tastaqima. Maka masing-masing dari yuslima atau tastaqima adalah fi'il mudhari mansub dengan an mutmaratan wujuban setelah au, yang layak pada tempatnya itu diganti dengan ditempatkan illa, yaitu illa an yuslima wa illa an tastaqima. Fa in kanat au la yasluhu fi maudiha ila au illa. Nah, sekarang apabila au, ya, apabila au ini, ya, huruf au, ya, yang setelahnya fi'il mudhari, yang setelah au ini fi'il mudhari, perhatikan. Nah, setelah au ini ternyata tidak layak, ya, tidak dapat ditempatkan pada posisinya ila atau illa, maka lam tutmaru, lam tutmar an, maka an tidak diitmarkan ba'daha wujuban, setelahnya, ya, maka annya mesti ditampakkan, ya, atau apa namanya, tidak diitmarkan an. Wadhalika ka'au al-atifah al-asmin khalis, ya, yang demikian itu pada au atifah yang dia maktub kepada isim khalis, ya, isim yang murni, ya, baik. Ini yang mudah, ya, temuan keberapa itu, halaman berapa, aur yursila halaman, ya, 336, ya, itu waw fa summa au al-atifah al-atifat al-asmin khalis laisa fi ta'wilil fi'il lubsu abatin. Ini kan lubsu abah isim khalis, bukan ta'wil fi'il. Wa taqarra'a ini, ya. Baik. Nah, kemudian kemarin kita yang kasih contoh salatu raka'atain, ya, au an au apa namanya kemarin, wa ajlis, wa ajlisa, gitu kan, wa ajlisa, wa ajlisa fihi ahabbu ilayya min ad-dunya wa fiha. Itu masih ingat enggak kemarin contohnya? Baik, barakallahu fik. Semisal au yang atifah kepada isim khalis, nahu au wa yursila rasula, au yursila rasula, yursila rasula. Ini ayat sebelumnya apa? Yursila rasula. Hah? illa wahyan, wahyan. Wahyan itu kan isim khalis. Isim khalis. Baik. Mana lagi tadi? Fa inna idmara'an, fa inna idmara'an, maka diidmarkannya an setelahnya jaizun, la wajibun. Jaiz saja, bukan wajib. Kama taqaddama, sebagaimana yang lalu penjelasan mengenai hal ini. Tanbihun, al-masdar al-mu'awwalu minal fi'li al-masbuk bi'an, masdar yang ditakwil, ya, dari fi'il yang dilebur dengan an yang mutmarah setelah atau setelah au, setelah au, ma'tufun ala masdarin, itu ma'tuf kepada masdar yang mutasayyidin minal fi'li al-mutaqaddim. Itu ma'tuf kepada masdar yang diburu, yang diambil dari fi'il yang sebelumnya. Fatakdir fil misalai al-mutaqaddim, contoh pada maka takdirnya ada dua contoh musannif, yaitu la astahilanna, ya enggak, la astahilanna istahla, maka takdirnya ya la yakunanna istihal. Ini kan astahilanna sendiri, perhatikan ya, astahilanna itu sendiri fil mudhari, ya, dia mabni li tisalihi binuni taukid astakilah, ya, baik, ya, dia ma'tuf, ma'tuf takdirnya la yakunanna istihalun, ya kan, istahal apa namanya, yastahil, yastahillu, istahalla, istahala, yastahil, yastahil, istahala, yastahilu, ifta'ala, yafta'ilu, ifta'ala, yafta'ilu, apa masdarnya? Ifti'al, istihalun, gitu. If istihalun, maka layakunanna istihalun, kayak, perhatikan, layakunanna, karena dia ada nun taukid, ya enggak, maka ditakwil masdar menjadi layakunanna istihalun minni, lis-sa'bi au idrakun, adraka yudriku, idrakun lil-muna. Nah ini, nah ini takdirnya, takdirnya ma'tuf, ya. Atau walayakunanna, itu kan dicontoh kasartu ku'ubaha au tastakima, layakunanna kasrun minni liku'ubiha au istiqamatun minha wakis ghairuhuma alaihima, wakis ghairuhuma alaihima. Nah, coba kiaskan. Berarti kalau takdir dari la antadironna zaidan au yaji'ah, takdirnya berarti gimana? La yakunanna, nah, intadara yantadiru, apa masdarnya? Intidar. Berarti la yakunanna, ya, la yakunanna intidaru, intidar, apa namanya, intidarun minni, ya, zaidan, gitu kan, ya, la yakunanna intidarun minni, ya, atau li zaidin, ya, taib, ya, au itu ila, ila an yaji'a, berarti gimana, ya, au maji'u, maj, au maj, au id, la la yakunanna intidaru, intidarun minni, ya, atau la yakunanna intidari zaidan, bisa juga intidarun minni, ya, zaidan, atau intidari zaidan, intidari, ada ya itunya yang mengatakan zaidan. Au, ya, maja, ya, ja'a yaji'u berarti, nah, maji. Au maji'uhu, nah, gitu. Nah, yang kedua gimana? Yang kedua, la'aktulanna al-kafiru au yuslima, berarti gimana? Layakunanna kota layaktulu, kotlu, nah, layakunanna kotlun, nah, atau kotli al-kafiru, ya, qatli al-kafira atau lil kafiri au islamun au islamuhu Au islamuhu. Itu takdirnya. Baik. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala. Wafa'u sababiyah wa wawul ma'iyah masbukatain binafyin binafyin mahdin. Berikutnya yang dia mansub ini jawazan pengujuban ini. Hah? Ujuban ya. Berikutnya fa' sababiyah dan waw ma'iyah yang didahului oleh nafyun mahad. Oleh nafyun mahad, nafyun murni. Ya, nafyun murni. Nah. Nafyun murni atau talabul fi'il. Ya, talab fi'il, tapi talab fi'il ini yang fi'il ya, bukan yang isim fi'il. La yuqda 'alaihim. Perhatikan. La yuqda 'alaihim. Ya, yuqda, perhatikan, la yuqda 'alaihim fayamutu. Fayamutu itu yamutu fil mudhari mansub. Yamutu fil mudhari mansub bi an mutmaratan wujuban ba'da fa' sababiyah. Kenapa? Karena didahului oleh nafyun mahad. Mana? La yuqda. Ya. La yuqda. Itu nafyun mahad. Nafyun murni. Penafian tulen. Ya. Baik. Penafian tulen. Ya. Fayamutu fa' fa' sababiyah. Waya'lamas sabirin. Ya. Waya'lamas sabirin. Ayat sebelumnya apa ini? Oh ini ma'tuf ya? Hah? Ini surat yang beda ya? Ini surah Fatir, ini surah apa? Surah Ali Imran. Waya alamas sabirin, apa itu? Apa? Rafi, coba lihat ayatnya. Lihat aja langsung udah biar enggak ini. Ali Imran. Ayat 100 berapa tuh? 42. Sama-sama lihat, sama-sama. Ya, ini ketemu kan? An hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Perhatikan. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian? Wa ya'lama, ya. Wa ya'lama sabirin. Kenapa? Karena didahului oleh nafyun, yaitu lamma, ya. Didahului oleh lamma. Contoh hal berikutnya, wala tadghaw fihi fayahillu 'alaikum ghadabi. Fayahilla. Ya. Fayahilla. Lihat lagi itu di surah Thaha. Ya. Ayat 71. Ya, langsung lihat aja di ayatnya. La'aktulanna aydiyakum. 81, afwan. Ya, 81. Ya. Wattakhid. Waduh, kok jadi surat Maryam? Salah aja tuh. Ya. Wala tadghaw. Ini ada ya. Nafyun. Nafyun mahad. La nahiyah. Fihi fayahilla. Fa'an yahilla alaikum ghadabi. Wala ta'kulis samaka wa tashrabal laban. Adalah nafyun mahad. La nafyun mahad. Atau itu ada talabul fi'il. Ada talabul fi'il yaitu la nahiyah. Sama kayak tadi la tadghaw itu talab. Talab fi'il. Paham sini? Ya, jadi fa sababiyah dan waw ma'iyah, ya, dia menasabkan fi'il mudhari tentunya dengan an mutmaratan wujuban, tapi didahului oleh nafyun mahat atau talabul fi'il. Nah, kita baca syarahnya. Ini di ala jurumiyah udah ini. Iya kan? Hah? Ada enggak di ala jurumiyah? Ada. Matan aja kita waktu itu pelajari. Nah. Ya. Tafadhol dibaca di sini syarahnya. Ah, Suyudi. Sudah ya. Kata beliau, qauluhu fa sababiyah ay atifah wa hiya lati. Waduh, Diana ini tulisannya berantakan nih. Kecor-coret sama anak saya. Apa tulisannya itu? Wa hiya lati. Hah? Qasada biha al-jaza'a atau qusida biha al-jaza'u, boleh dua-duanya. Qasada ya. Yaitu fa sababiyah atifah yang diinginkan dengannya, dimaksudkan dengannya adalah jaza'. Ya. Adalah jaza', yaitu pembalasan. Bi ayyakuna ma qablaha sababan lima ba'daha. Itu yang sebelumnya menjadi sebab dari yang setelahnya. Ya, sebelumnya menjadi sebab atas sebuah ya, kejadian yang setelahnya. Ya, lihat aja contohnya. Itu. Berikutnya. Waw ma'iyah atifah wa hiya allati tufidu ma'na ma'a. Dialah yang nanti memberikan makna ma'a, ya bi ayyakuna ma qablaha musahiban lima ba'da. Itu yang sebelumnya itu akan menyertai yang setelahnya. Menyertai yang setelahnya. Nah, ini menarik. Ya. La yuqda 'alaihim fayamutu. Ya, la yuqda alaihim. La yuqdu alaihim apa artinya? Mereka tidak di apa namanya dibinasakan ya, dimatikan. La yuqda fayamutu, lihat di surah Fatir ya, di surah Fatir ayat ke-36. Ya, walladzina kafaru lahum naru jahannam, dan bagi orang-orang kafir mereka mendapat neraka jahannam. La yuqda alaihim, mereka tidak dibinasakan. Fayamutu, sehingga mereka mati. Artinya mereka akan disiksa terus. La yukhaffafu anhum min adabiha, enggak diringankan bagi mereka adabnya. Ya. Di ayat yang lain, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak hidup tidak mati. Nah, ini dengan waw sababiyah. Itu maknanya tadi apa? Ya. Waw atau apa? Fayamutu, ini fayamutu fa sababiyah. Ya, yaitu ma qablaha, mereka tidak dibinasakan, itu menjadi sebab dari yang setelahnya. Fayamutu. Kemudian sehingga mereka la yuqra alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan. Mereka enggak dibinasakan. Ya, sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan. Ya. Wa ya'lamu sabirin, nah ini juga waw ma'iyah atau waw atifah. Tufidu makna ma'a, yaitu yang sebelumnya menyertai yang setelahnya. Ya. Agar Allah, karena apa namanya? Lama ya, gimana ayatnya tadi? Am hasibtum? Hah? Am hasibtum an tadkhulal jannata? Am hasibtum an tadkhul jannata? Apakah kalian merangka kalian masuk surga? Lama. Nah, dan apa? Ya. Lama ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ayat berapa ini? 100. Karena lama ya ini jangan diterjemahkan letterlock ya. Ya. Ya. Lama ya'lamillah, apakah kalian mengira kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah? Bukan Allah tidak tahu, belum nyata bagi Allah. Ya, bagi belum nyata kalian ini, orang-orang yang mau berjihad antara kalian, wa ya'lama dan wa ya'lama sabirin, dan belum nyata bagi orang-orang yang sabar. Nah, ini menyertainya di situ. Wa qauluhu masbuqataini binafyin mahdhin, dan didahului oleh nafyun tulal. Penafian yang murni. Ya. Ay khalisun min ma'na al-isbat, yaitu yang dia khalis ya, tulen murni dari makna isbat ya. Jadi dia nafyunya nafyun betul. Emangnya ada nafyun yang makna isbat? Ada ya. Ya. Maknanya makna isbat. Nah, semisal apa? Istifham ingkari yang didahului oleh nafyun, itu maknanya makna isbat. Ya. Au talabul fi'il, au talabun bil fi'il, atau didahului oleh talab. Bisigotihi, ya, dengan sigohnya. Apakah fil amr, ya. Ya. Li asolatihi, karena keasliannya fidalik. Wa talab yashmalul amr. Yang namanya talab itu mencakup yashmalul al-amr, fil amr, fil nahyu, fil du'a, fil du'a ini. Nanti ada fi'il amr kepada Allah, bukan fi'il amr, namanya fi'il doa. Nahyun, bukan nahyu kepada Allah. Ya, la tu'akhidna, itu bukan fi'il nahyun, tapi fi'il doa. Antum mengatakan ikhfirli, itu bukan fi'il amr, fi'il doa. Ya. Al-arad. Al-arad itu apa ya? Tawaran. Watakhdid. Ya. Anjuran. Watamanni. Angan-angan. Istifham, pertanyaan. Fahadihi sabatun ma'an nafi al-mutaqaddim. Tasiru samaniyatan samaniyata asya. Yang tujuh ini ya, disertai dengan nafyu yang lalu, itu menjadi delapan. Wahia al-mu'abbaru anha bil ajwibati samaniyah. Inilah yang diungkapkan dengan jawaban delapan. Ya, zada al-farra'u at-taraji. Al-farra' menambahkan. Jadi at-taraji. Waktarahu ibn Malik. Ibn Malik memilih disubuti dhalika samaan, memilih pendapat tersebut karena memang hal ini telah valid berdasarkan yang beliau dengar dari orang-orang Arab. Fatasiru ala hada tis'atan, maka jadilah 9. Ya. Waqad jama'aha ba'duhum, sebagiannya menjamak dengan perkataannya. Ini syairnya biar gampang antum. Murwadu wanha was wasal wa'rid li haddihim tamanna warju kada nafyu qad kamula. Mur fil amr. Jadi kapan fa sababiyah ma waw ma'iyah menasabkan fil mudhari dengan an mutmaratan? Kalau didolir fil amr, wad'u fil du'a, wanha nahyun, wasal istifham, wa'rid arad, li haddihim tahdid, tamanna tamani, warju taraji, kadzalika nafyu, demikian pula nafyu qad kamula, maka sempurnalah. Ya, maka menjadi sempurna. Ya.